Terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Kau terluka lagi dari cinta rumit yang kau jalani. Aku ingin kau merasa kamu mengerti, aku mengerti kamu. Aku ingin kau sadari cintamu bukanlah dia. Suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku dirimu. Pahamilah kau tak pernah sendiri, karena aku selalu di dekatmu saat engkau terjatuh. Aku ingin kau merasa kamu mengerti, aku mengerti kamu. Aku ingin kau sadari cintamu bukanlah dia. Dengarlah aku, suara karena separuh aku dirimu. Dengarlah aku, suara karena separuh aku menyentuh laramu, semua lukamu telah menjadi ku karena separuh.